ببواد أو ببو ببو أو بودان. فرده عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فلما أن رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما في وجهي قال: إنا لم نرده عليك إلا أن حرم. Dengan sanadnya kepada Ibn Abbas dari Sa'ad bin Juthamah Al-Laythi, dari Sa'ad bin Juthamah Al-Laythi, annahu ada Rasulullah himaran wahsyia, bahwasanya beliau menghadiahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam keledai liar atau juga dinamakan dengan zebra. Wa huwa bil abwa, beliau waktu itu di abwa. Au biwaddan atau diwaddan. Faraddahu alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menolak pemberiannya itu, tidak diterima oleh Rasulullah. Qal, lalu Sa'ad bin Juthamah mengatakan, falamma an ra'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma fi wajhi, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat apa yang ada di wajahku, yakni kelihatan seperti ada rasa sedih, rasa kecewa diberikan lalu Nabi tidak menerima. Qal, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, inna lam naruddahu alaika illa anna hurum, sesungguhnya kami tidaklah menolak hadiah itu kepadamu kecuali karena kami ini adalah orang sedang berihram. Imam Nawawi dia mengatakan di dalam hadis ini, inna lam naruddahu alaika illa anna hurum, ay muhrimun, orang-orang yang berihram. Qala Qadiyat, Qadiyat dia mengatakan, riwayat muhaddisin fi hadzal hadis lam nuraddahu bi fathid dal. Alil hadis meriwayatkan hadis ini dengan memberikan huruf fathah atau baris fathah di huruf dal, lam naruddahu. Qala wa ankaruhu muhaqqiq shuyukhina min ahli al-arabiyyah wa qala hadha ghalat min ar-riwayah wa sawabuhu dammu ad-dal. Kemudian orang-orang ahli lughah mengingkarinya, mereka mengatakan yang benar itu adalah dengan mendhammahkan dal. Baik. Makna dalam hal ini qauluhu, bahwasanya Nabi di sini mengatakan dalam riwayat di sini katakan himaran wahsyi. Himaran wahsyi yaitu keledai yang liar. Qala wa tarjama lahu al-Bukhari baban idza uhdiya lil muhrim himaran wahshi hayyan lam yuqbal thumma rahu bi isnadihi wa qala fi riwayat himaran wahshi. Imam Bukhari membikin bab, judul bab di dalam Sahih Bukhari, apabila orang yang berihram diberi hadiah dengan keledai yang liar atau juga namakan dengan zebra, diberikan secara hidup-hidup, lam yuqbal, tidak boleh diterima. Kemudian Imam Nawawi menjelaskan wattafaqa ulama ala tahrim al-istiyadi ala al-muhrim. Tahrim al-istiyadi ala al-muhrim. Ulama sepakat bahwa haramnya berburu bagi orang yang berihram. Jadi orang yang sedang berihram tidak boleh memburu binatang buruan. Wa qala Syafi'i wal akharun yahram 'alaihi tamalluk as-sayd bi bai'i wal hibati wa nahwihima. Imam Syafi'i dan yang lain mengatakan haram bagi orang yang berihram itu untuk memiliki binatang buruan atau mendapatkan binatang buruan, baik dengan cara membeli atau dengan cara diberikan hibah. Jadi ada binatang buruan diberikan kepada orang yang berihram, baik itu dengan cara dijual kepada dia lalu dibeli oleh orang yang berihram, atau dihadiahkan. Atau yang semisalnya. Maka ini tetap kata Imam Syafi'i tidak boleh, haram. Wa fi mulkihi iyyahu bil irtsi khilaf. Akan tetapi orang berihram mendapatkan binatang buruan itu dengan cara mewarisi. Artinya bagaimana cara mewarisi? Bapaknya menangkap binatang buruan, bapaknya meninggal dunia dan dia sedang berihram. Pada saat itu jatuh kepada dia sebagai warisan. Fihi khilaf. Khilaf bagi ulama dalam masalah ini. Wa amma lahmu as-saydi fa in sadahu aw sida lahu fa huwa haram. Adapun daging dari binatang buruan, fa'in sadahu, apabila orang yang berihram itu yang menangkapnya, yang memburunya, au sidalahu, atau orang lain yang menangkapnya untuk dia, orang lain yang memburunya untuk orang berihram, fahuwa haramun, maka binatang itu atau dagingnya haram bagi dia. Sawa'un sida lahu biiznihi au am bighairi iznihi, baik diburu atau ditangkap dengan izinnya orang berihram atau bukan diizini oleh ihram, oleh orang berihram. Jadi ada orang punya inisiatif, dia menangkap sendiri binatang buruan lalu dia kasih dagingnya ke orang yang sedang berihram. Fa in sadahu halalun li nafsihi wa lam yaqsud lil muhrim thumma udiya min lahmihi lil muhrim aw ba'ahu lam yahrum alayhi, hadha madhhabuna. Kalau seandainya sadahu halalun li nafsihi, kalau seandainya orang yang tidak berihram menangkap buruan itu untuk dirinya, bukan untuk orang yang berihram, tapi untuk dirinya sendiri. Walam yaqsud lil muhrim, dia tidak bertujuan untuk diberikan kepada orang yang berihram. Thumma ahda min lahmihi lil muhrim, lalu setelah itu dia hadiahkan dari dagingnya kepada orang yang berihram. Aw ba'ahu lam yahrum alaih, atau dia jual kepada orang yang muhrim atau orang berihram, maka tidak haram baginya. Hadza madhhabuna, ini menurut mazhab Asy-Syafi'i. Wabihi qala Malik wa Ahmad wa Daud, begitu dikatakan juga oleh Imam Ahmad, oleh Imam Malik, Ahmad dan Daud. Wa qala Abu Hanifah, لا يحرم عليه ما صيد له بغير إعانة منه. Abu Hanifah mengatakan tidak haram baginya atau atasnya binatang yang ditangkap untuk orang berihram tanpa bantuan dari orang berihram. وقال الطائفة لا يحل له لحم الصيد أصلا. Sekelompok ulama mengatakan daging binatang buruan itu sama sekali tidak halal bagi orang berihram. Sawan sadahu aw sada ghairuhu lah, baik dia yang menangkapnya atau yang lain menangkap untuknya. Aw lam yaqsudhu, atau dia tidak maksudkan untuk orang berihram. Fayuhramu mutlaqan, maka diharamkan secara mutlak, secara umum. Hakau qadu Iyad an Ali wa ibn Umar ibn Abbas radhiyallahu anhu. Perkataan ini dihikayatkan oleh qadu Iyad dari Ali dan Ibn Umar dan Ibn Abbas dan yang lainnya. Liqawli ta'ala, kana firman Allah subhanahu wa ta'ala, وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما, diharamkan terhadap kalian buruan binatang darat, ma dumtum hurma, selama kalian orang-orang yang berihram. Qalu wal muradu bis-saydi al-masid, maksud dengan buruan di sini adalah binatang yang diburu, yang ditangkap. Wali zahir hadis Sa'ad bin Juthamah, fa inna Nabi sallallahu alaihi wasallam raddahu wa 'allala raddahu bi annahu muhrim wa lam yaqul li annaka sittahu lana. Maka maksud dari ayat tadi surah Al-Maidah ayat 96 adalah binatang buruan, dan zahir dari hadis yang kita baca pertama yaitu Sa'ad bin Juthamah bahwa Nabi SAW menolak pemberian tersebut dan beliau memberikan argumen atau sebab kenapa beliau menolaknya, yaitu disebabkan beliau sedang berihram. Nabi tidak mengatakan kepadanya, sesungguhnya engkau telah menangkapnya untuk kami. Artinya untuk kami atau bukan untuk kami, untuk orang berihram atau bukan untuk orang berihram. Apabila diberikan kepada orang yang berihram binatang buruan atau daging binatang buruan, maka adalah haram. Wahtajja Syafi'i wa muwafiquhu بحديث أبي قتادة المذكور في صحيح مسلم بعد هذا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال للصيد الذي صاده أبو قتادة هو حلال، قال المحرمين هو حلال فكلوه، وفي رواية أخرى فهل معكم منه شيء، قالوا معنا رجله رجله، فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكلها. في سنة أبي داود الترمذي والنسائي عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال صيد البر لكم حلال ما لم تصيدوه أو يصاد لكم. إمام شافعي dan orang-orang menyetujuinya mengatakan bahwasanya pendapat beliau mengatakan kalau seandainya ditangkap dengan tujuan itu diberikan kepada orang yang berihram, maka itu tidak boleh. Tapi kalau seandainya tidak ditangkap untuk tujuan untuk orang berihram, itu boleh. Ya. Ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan Imam Muslim setelah hadis pertama, yaitu hadis Abi Qatadah. Bahasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata pada binatang buruan yang ditangkap oleh Abu Qatadah sementara dia adalah orang yang tidak berihram. Lalu Nabi mengatakan kepada orang-orang yang berihram, huwa halalun fakulu. Hewan ini adalah halal, maka makanlah. Dalam riwayat yang lain Nabi bertanya, fahal ma'akum minhu syai, apakah masih tersisa bagi kalian dari dagingnya? Qalu ma'na rijluhu. Lalu sahabat mengatakan, kami masih memiliki kakinya. Fa akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa akalaha. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengambilnya dan memakan daging tersebut. Di dalam Sunan Abi Dawud dan Tirmidzi dan Nasa'i dari Jabir dari Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan saydul barri lakum halalun ma lam tasiduhu aw yusadu lakum. Kata Nabi, buruan darat halal bagi kalian selama kalian tidak menangkapnya langsung atau tidak ditangkap dengan tujuan untuk kalian. Qala ashabuna, ya, ulama Syafi'i mengatakan yujma'u yajibul jam'u baina hadhil ahadits. Maka perlu kita mengkompromikan antara hadis-hadis ini. Hadis Jabir hadza sharihun fil farq. Hadis Jabir nyata-nyata dijelaskan perbedaannya. Halal selama tidak kalian menangkapnya atau ditangkap untuk kalian. Wa huwa zahirun fid dilalati lisyafi'i wa muwafiqih. Ini adalah sangat jelas argumen bagi Imam Syafi'i dan yang mengikutinya. Wa warada لما قاله أهل المذهبين الآخرين ورد لما قاله أهل المذهبين الآخرين. Dan di dalamnya terdapat bantahan terhadap orang yang mengatakan dari dua mazhab yang sebelumnya. ويحمل حديث أبي قتادة على أنه لم يقصد استبصياضه. Maka dipahami hadis Abu Qatadah bahwa beliau menangkapnya ya bukan dengan tujuan untuk orang-orang yang berihram, yaitu dia menangkap untuk dirinya lalu dia berikan untuk orang-orang yang berihram. Ini kompromi hadis tersebut. Wa hadits Sa'ad annahu qasadahum bi istiyadihi. Bahwa hadis Sa'ad ini ana qasduhum bi istiyadihi, yakni penangkapan itu tujuannya untuk orang-orang yang berihram. Ya. Wa tuhmalul ayatul karimatu ala istiyadi wa ala lahmi masida lil muhrim. Maka ayat yang mulia juga dipahamkan adalah karena ingin menangkapnya langsung atau dan untuk daging yang bertujuan ditangkap untuk orang berihram. Walil ahadits al madhkur al mubayyinah lil murad min al ayah, ya, dan hadis-hadis yang disebutkan di atas menjelaskan apa yang dimaksud dari ayat ini. Wa ma qawlun fi hadits Sa'ab annahu 'allala bi annahu muhrim. Adapun hadis Sa'ab di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa beliau itu adalah orang yang sedang berihram, fala yumna'u kaunhu sidalahu, maka boleh jadi kemungkinan itu bahwasanya hewan tersebut ditangkap untuk Nabi, ya, li'annahu innama yahrumu saydu 'ala al-insan idza sidalahu bi syarti annahu muhrim. Hanya saja yang diharamkan untuk penangkapan atas seseorang apabila binatang itu ditangkap untuk dia dengan syarat dia sedang berihram. Fabayyana syarta alladhi yahramu bihi. Maka dijelaskan syarat kenapa haram untuknya. Lalu perkataan beliau, inna lam naruddahu alaika illa anna hurum. Kami tidak menolaknya kecuali karena kami adalah orang berihram. Fihi jawazu qabulil hadiyah lin nabi bi khilafis sadaqah. Dalam hadis ini terdapat dalil bolehnya nabi menerima hadiah. Nabi boleh menerima hadiah. Berbeda dengan sedekah. Nabi tidak boleh menerima sedekah. Wa fi annahu yustahabbu liman tana'a min qabuli hadiyatin wahni nahwiha li'udhur. Di dalam juga terdapat faedah yang lain bahwasanya dianjurkan, ya, untuk tidak menerima hadiah disebabkan karena uzur, ada alasan, ada alasannya, maka hendaklah dia, ya, tidak menerima hadiah. Ayya'tadhira, dianjurkan baginya, maaf, dianjurkan bagi orang yang tidak menerima hadiah karena ada alasan, ayya'tadhira bidzalika lil muhdi tatyiban liqalbih. Dianjurkan bagi dia untuk memberikan alasan. Memberikan alasan kenapa dia tidak menerima hadiah tersebut, diberikan alasan kepada orang yang memberi hadiah. Tatyiban liqalbihi, untuk ya menyenangkan hatinya atau menenangkan hatinya. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika dia tidak mau menerima hadiah tersebut, ya, kelihatan berubah di wajah Sa'ab bin Juthamah Al-Laythi. Lalu Nabi memberikan penjelasan kenapa beliau tidak boleh menerima hadiah. Hukum asal boleh menerima hadiah, tapi sekarang beliau tidak menerima hadiah karena ada uzur, ada alasan. Maka hendaklah kita menjelaskan alasan itu kepada orang yang memberi kita, supaya ya tidak berprasangka jelek, ya, dan supaya hatinya terobati. Wallahu ta'ala alam. Baik, kita ambil hadis yang kedua. وحدثنا يحيى ابن يحيى ومحمد بن رمح وقتيبة جميعا عن الليث بن سعد حاء وحدثنا عبد ابن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر حاء وحدثنا حسن الحلواني قال حدثنا يعقوب قال حدثنا أبي عن صالح كلهم عن الزهري بهذا الإسناد أهديت له حمار وحش كما قال مالك في حديث الليث وصالح أن الصعب ابن الجثامة أخبره. Dalam sanad ini disebutkan bahwa ahdaitu lahu himar wahshin, bahwasanya di sini disebutkan aku memberikan hadiah untuk Rasulullah. Himar wahshin yaitu keledai liar. Hadis yang kedua, wa haddatsana Yahya ibn Yahya, hadis yang ketiga, wa haddatsana Yahya ibn Yahya wa Abu Bakr bin Abi Syaibah wa Amr an-Naqid wa Amr an-Naqid qalu haddatsana Sufyan ibn Uyainah an az-Zuhri bi hadha al-isnad wa qala ahdaytu lahu min lahmi himari wahshin. Dalam riwayat ini disebutkan aku memberikan hadiah kepada Nabi sebagian dari daging himar wahshi. Jadi tidak semua dagingnya, tidak semua satu ekor yang diberikan, tapi adalah sebagiannya, ya, sebagian dari dagingnya. Nah, ini juga menjelaskan kepada kita bahwa kalau diberikan sedikit pun, ya, kalau seandainya memang ditangkap tujuannya adalah untuk orang yang berihram, maka itu tidak boleh. Kemudian hadis yang keempat, wa haddatsana Abu Bakr bin Abi Syaibah wa Abu Quraib qala haddatsana Abu Muawiyah an al-A'mash an Habib ibn Abi Thabit an Sa'id ibn Jubair عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أهدى الصعب ابن جثامة إلى النبي صلى الله عليه وسلم حمار وحش وهو محرم فرده عليه وقال لولا أنا محرمون لقبلناه منك. Diriwayatkan kepada ابن عباس رضي الله تعالى عنه, dia mengatakan الصعب ابن جثامة memberikan hadiah kepada Nabi himar wahshin, keledai liar, sementara beliau orang yang berihram. Faraddahu alaih, Nabi tolak. Waqal, Nabi mengatakan laula anna muhrimun, kalaulah tidak kami orang yang sedang berihram, laqabilnahu minka, pastilah kami telah menerimanya darimu, itu hadiah tersebut. Kemudian hadis berikutnya, wahdathanahu Yahya ibn Yahya qala akhbarana Mu'tamir ibn Sulaiman qala sami'tu Mansur yuhadithu 'an al-Hakam ha wahdathana Muhammad ibn Musanna wa ibn Bashar qala hadathana Muhammad ibn Ja'far qala hadathana Syu'bah 'an al-Hakam ha وحدثنا عبيد الله ابن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة جميعا عن حبيب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما. في رواية منصور عن الحكم أهدى الصعب ابن جثامة إلى النبي صلى الله عليه وسلم رجل حمار وحش. Di dalam riwayat Mansur dari Hakam bahwasanya Sa'ab bin Jathamah memberikan hadiah kepada Nabi kaki keledai liar. Wa fi riwayati Syu'bah an Hakam ajuza himari wahsyin yaqturu dama, yaitu dalam riwayat Syu'bah bin Hakam ajuza himari wahsy, yakni bagian dari ekornya, ya bukan ekornya tapi daging bagian dari panggulnya, yaqturu daman, yang masih meneteskan darah. Wa fi riwayat Syu'bah an Habib uhdiya lin nabi syiqqu himari wahsy faraddahu. Dari Syu'bah an Habib dalam riwayat itu dikatakan diberikan kepada Nabi syiqqu himari wahsyin faraddahu, yakni belah sebelahan, ya separuh dari himar wahsyi, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam menolaknya. Maka dari sini kita melihat bahwa perbedaan riwayat, namun intinya kita melihat bahwa Nabi diberikan sebagian dari binatang buruan tersebut. Kemudian riwayat berikutnya wa haddatsani Zuhair bin Harb qala haddatsana Yahya Yahyas ibnu Sa'id an ibn Jurayj qala akhbarana al-Hasan bin Muslim an Tawus an ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala qadima Zaid bin Arqam فقال له عبد الله بن عباس يستذكره كيف أخبرتني أن لحم صيد أهدي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم هو حرام قال أهدي له عضو من لحم صيد فرده فقال إنا لا نأكله إنا حرم. dari ابن عباس رضي الله تعالى عنه dia mengatakan زيد بن أرقم datang, lalu Abdullah bin Abbas mengatakan kepadanya untuk mengingatkan tentang bagaimana engkau memberitahukan kepadaku tentang daging daging buruan yang diberikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sementara beliau sedang berihram. Qala, lalu dia mengatakan uhdiya lahu udhun min lahmi saydin faraddahu, diberikan, dihadiahkan kepada Nabi ya satu anggota atau satu potong dari daging binatang buruan, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam menolaknya. Faqala, lalu Nabi mengatakan inna la na'kuluhu inna hurum, sesungguhnya kami tidak memakannya, sesungguhnya kami adalah orang yang sedang berihram. Maka di sini kita sudah jelaskan kedudukan tadi bahwa terjadi perbedaan pandang ulama dalam masalah ini. Imam pendapat Imam Syafi'i dirinci bahwa apabila binatang ternak itu ditangkap dengan tujuan untuk orang berihram, maka itu tidak boleh dimakan, adalah haram, baik diizinnya atau tidak diizinnya. Maka tetap tidak boleh dimakan. Tapi kalau seandainya seseorang menangkapnya untuk orang yang dirinya sendiri, yang dia bukan orang yang berihram, dia adalah orang yang sedang tidak berihram, lalu dia tangkap, setelah itu dia berikan kepada ya orang yang sedang berihram, maka menurut Imam Syafi'i maka hal itu adalah boleh karena adanya hadis-hadis yang lain yang menyokongnya. Wallahu ta'ala alam, kita cukupkan sampai di sini dulu ya. Kita lihat kalau seandainya ada pertanyaan. ada beberapa pertanyaan. Baik. Mau bertanya, Buya mau tanya, haji reguler Depak itu tamattu atau apa, Buya? Pada umumnya, haji yang dilaksanakan oleh haji reguler itu adalah haji tamattu. Apa itu haji tamattu? Adalah haji pelaksanaannya sekali jalan dua ibadah yang dilakukan, umrah dan haji, di mana melakukan umrah dahulu, kemudian sampai selesai tahallul, setelah itu tanggal 8 baru berihram untuk haji. Nah, kalau kita lihat prosesi yang dilakukan oleh haji reguler dari Depak atau Kemenag, ya, dari pemerintah, karena mereka memiliki masa yang panjang, maka biasanya baik itu yang berangkat para gelombang kedua, gelombang pertama ke Madinah dulu, kemudian baru ke Mekah, dan dari kedatangan dia dari Madinah ke Mekah ke pelaksanaan haji itu butuh waktu yang cukup panjang. Atau dari gelombang kedua dari Indonesia langsung ke Mekah, kedatangannya pun itu paling terakhir kalau tidak salah adalah pada tanggal 3 Zulhijjah, itu paling terakhir. Tidak ada lagi penerbangan, atau 4 Zulhijjah, tidak ada lagi penerbangan. Pelaksanaan haji oleh pemerintah atau bersama pemerintah, karena masanya yang panjang itu, kalau dia melakukan ifrad atau qiran, berarti menuntutnya untuk melakukan ihram dalam waktu yang panjang. Nah, kalau kita lihat ada juga sebagian dari jemaah melakukan ifrad atau qiran, sehingga berhari-hari dia berihram. Semenjak dia datang ke Mekah, dia tidak melepaskan ihramnya sampai melontar jumrah tanggal 10 Dzulhijjah. Nah, itu terkadang ya, ada orang yang mampu untuk menjaga dirinya dari larang-larang ihram, ada yang kesulitan. Maka diberikanlah tamattu, senang-senang, yaitu rileks. Dia berihram dulu, dia berumrah dulu, setelah itu larang-larang ihram hilang dari dirinya, lalu setelah itu tanggal 8 baru dia melaksanakan ihram untuk haji. Orang yang datang untuk melaksanakan haji, pelaksanaannya adalah dengan ONH plus, juga pada umumnya mereka melakukan pelaksanaan haji tamattu. Dan dilihat dari tiga jenis haji, haji tamattu, haji qiran, dan haji ifrad, yang paling bagus itu adalah haji tamattu. Ya, haji tamattu. Ketika Nabi SAW melihat ada sebagian sahabat, ya, yang enggan untuk bertahallul setelah dia melaksanakan umrah, Nabi SAW mengatakan, "Law istaqbaltu minal amri mastadbartu, masuktul hadiya wala ja'altu haji umratan." Kalau seandainya aku bisa membalik apa yang telah berlalu, pastilah aku tidak akan membawa binatang sembelihan, hadyu, dan sudah aku jadikan haji ini menjadi umrah. Angan-angan Nabi, dia tidaklah berangan-angan kecuali pada hal yang lebih baik. Namun apa yang menyebabkan dia tidak boleh merubah adalah status dia pada saat itu, dia membawa hadyu. Adapun orang yang tidak membawa hadyu, ya, dia rubah hajinya menjadi umrah, sehingga dia menjadi tamattu. Wallahu alam. Yang kedua, saya pernah melihat di surau TV siaran ulang umrah atau haji, istrinya Buya pakai penutup wajah ketika tawaf, kalau enggak salah. Itu penutup wajah yang seperti apa, Buya? Kalau pakai cadar kan tidak boleh. Taib, cadar itu mana? Cadar itu adalah menutup wajah kemudian membuka hanya bagian mata saja, itu tidak boleh. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan wala tantaqim al-mar'ah. Ya, wanita tidak boleh pakai niqab atau cadar. Tapi menutupnya seluruhnya dengan kain yang masih membayang, bisa melihat orang di luar depan di dalam, tapi orang di luar tidak bisa melihat ke dalam. Maka itu adalah boleh menutup keseluruhannya. Apabila ada laki-laki yang lain yang ajnabi yang ada di hadapannya. Hal ini berdasarkan hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau mengatakan sebagian kami apabila lewat kepada kami sekelompok laki-laki, maka salah seorang di antara kami memukulkan kain ke wajahnya. Ya, ini menutupkan kain ke wajahnya. Maka di sini ulama mengatakan bahwa itu adalah boleh. Jadi penutupnya ini adalah dengan menutupnya dengan kain yang kain kasa. Ya. Tapi tidak boleh dia pakai cadar di dalam kemudian dia pakai kain di luarnya, karena ada cadar yang berlapis. Ya, dia dalamnya cadar kemudian ditutup lagi di luar yang bisa dia bisa melihat. Itu tidak boleh. Karena Syekh Abdul Muhsin Abbad pernah ditanya bahwa orang memakai cadar kemudian dia lapisi di luar. Kata Syekh, itu memakai cadar namanya. Tidak boleh katanya. Memang tidak memakai cadar tapi boleh menutup bagian dari wajahnya. Wallahu a'lam. Apakah Arafah masuk tanah haram? Tidak. Ya, dari Asadi dari Bogor. Arafah tidak termasuk tanah haram. Dia sudah masuk kepada tanah halal. Nah, maka kalau kita lihat pelaksanaan haji dan umrah itu pelaksanaannya adalah kombinasi menyatukan antara tanah halal dan tanah haram. Orang yang berihram, dia harus dari orang yang umrah, dia harus dari tanah halal masuk ke tanah haram. Pelaksanaan umrah hanya di dalam tanah haram aja, yaitu tawaf, sa'i, tahallul. Orang yang melaksanakan haji mengkombinasikan juga antara tanah halal dan tanah haram. Mana dia? Di Arafah itu adalah tanah halal. Muzdalifah adalah tanah haram. Mina tanah haram, Mekah tentu tanah haram, ya, atau Masjidil Haram. Nah, orang yang mau melaksanakan haji dari penduduk Mekah, tidak mesti dia berihram keluar dulu dari Mekah. Cukup dari tempat dia, karena dia akan keluar nanti di waktu wukuf di Arafah, dia sudah keluar ke menuju tanah halal. Setelah itu dia masuk lagi ke tanah haram. Ya, jadi tanah Arafah posisinya tidak lagi masuk di tanah haram. Wallahu ta'ala alam. Demikian yang dapat kita sampaikan. Semoga bermanfaat. Sholallahu Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.